komputer speknya canggih untuk gaming kelas tinggi hanya dipakai untuk ngetik. Harusnya kan bisa. Sama kayak beli smartphone Samsung S9 tapi isone cuma nelpon sama SMS. Eman-eman, kapasitasmu luar biasa. Jadi itu yang disebut degradasi peran intelijensi. Dan yang ketiga, problem besar kita hari ini adalah kita menyingkirkan metafisika, mendegradasi sama. Metafisika ini sebenarnya puncak. Kalau bahasa filsafat, sejak Aristoteles diwarisi nanti Farabi dan Ibn Rushd, metafisika itu namanya falsafah al-ula, filsafat pertama, filsafat paling tinggi. Tapi begitu masuk ke dunia modern, metafisika adalah cabangnya filsafat, setara dengan ontologi. Biasanya ontologi strip metafisika, dengan nama lain metafisika itu filsafat spekulatif, karena dianggap metafisik itu di luar yang fisik. Dan manusia karena hanya pakai akal dan panca indera tidak bisa menjangkau yang di luar fisik, maka metafisika punya gelar filsafat spekulatif. Isinya hanya spekulasi-spekulasi. Jadi turun kasta. Padahal katanya Said Hussein Nasr, harusnya dibalik, filsafat itu bagian dari metafisika. Jadi di antara pengetahuan-pengetahuan puncak itu ada namanya falsafah. Pengetahuan puncak itu kan metafisika tadi. Cuma di orang modern dibalik. Di antara khazanah yang namanya filsafat, berpikir rasional, ada metafisika. Ya karena filsafatnya rasional, metafisikanya di luar yang rasio dan empiris, akhirnya metafisika disebut spekulatif, hanya spekulasi. Nah, itu bunuh dirinya manusia modern. Kehilangan ilmu yang sangat penting namanya metafisika, yang itu nanti disebut oleh Nasr sebagai scientia sacra, pengetahuan suci, yang itu hilang dalam peradaban modern. Padahal ini dihidupkan oleh setiap generasi di peradaban-peradaban sebelum modern. Kalau versinya Nasr, ya ini termasuk khazanah suci, dulu diwariskan langsung oleh Allah pada Nabi Adam, dilanjutkan oleh Nabi Sis, dilanjutkan oleh Nabi Idris, terus sampai nanti masuk ke Yunani. Ada aliran hermetisme, ada Pitagoras yang punya torekot spiritual sendiri, terus sampai nanti kalau di Islam dia diwarisi oleh Suhrawardi dan kawan-kawan. Jadi itu khazanah besar peradaban manusia yang dibuang oleh orang modern. Dianggapnya itu primitif, dianggapnya klenik. Padahal itu penting. Peradaban sebelumnya membangun dunia berdasarkan khazanah itu, yang oleh manusia sekarang ditinggal. Nah, itulah problem manusia modern hari ini.